Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. As-salatul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Oleh karena itu, jangan anda sedih saat kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, dan semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tertarik sekali tadi. Mana foto tadi? Foto saya mana? Otomatis sekali. Jadi foto sebenarnya ada ceritanya. Boleh ya saya cerita? Boleh. Tapi subhanallah, di mana saya isi acara selalu muncul foto ini. Padahal saya sendiri tak suka. Tapi mungkin bagi saya, apakah Allah mengingatkan atau menjadi sebuah cobaan. Pernah waktu saya malam hari, hampir jam 11, 12 malam tidur, ada orang malam-malam tutup pintu dengan keras. Yang buka waktu itu ada asisten saya namanya Yasin, dan dia berkata saya datang dari jauh, penting sekali saya mau ketemu saya, ada yang perlu saya sampaikan. Saya dikasih tahu, maaf saya lagi tidur. Jadi saya datang jauh perjalanannya, naik motor 4 jam. Jadi tolong ada ini, soalnya tidak bisa ditunda. Akhirnya Yasin terpaksa tutup pintu kamar saya bangun sekitar jam 11, 12. Ada apa? Dan malam-malam. Kenapa Yasin? Ada orang mau ketemu itu. Kalau jam berapa? Kamu tahu saya tidak suka ketemu orang malam-malam, apalagi kalau pas tidur. Dia kata dia binti, tidak bisa ditunda. Darurat, emergensi. Sudah, saya pakai baju tidur. Kalau perhatikan di dalamnya, baju hijau ya. Ini sebenarnya baju tidur saya. Jadi saya dulu pakai baju tidur. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Apa yang saya bisa bantu? Katanya darurat. Saya kepingin foto sama Syekh. Astagfirullahaladzim. Kira-kira respon kita apa? Di saat itu sudah lelah dari subuh sampai jam 10 malam di Jakarta, banyak isi acara, apalagi macet. Kadang-kadang antara dua acara perjalanan saja bisa 4 jam di Jakarta, apalagi pas lagi hujan. Terus orang datang malam-malam minta foto, dan dinamakan darurat. Minta foto ini sebuah darurat yang bisa ditunda. Ya, akhirnya saya bilang, ya sih sudah sabar, bilang apa? Oh, silakan foto. Maaf sih, pagi sumpah. Belum sabar pagi. Nino ini istilahnya dua orang buta ribut-ribut nonton TV. Paham? Dua orang buta ribut-ribut nonton. Tidak bisa lihat apa yang diributkan. Ustaz, pakai sofa. Masih bawakan sofa. Saya pakai sofa. Ayo silakan. Satu lagi Syekh, apa? Bagi jubah. Yasin aja marah. Yasin bawa jubah. Saya bagi jubah. Ah, begitu bagus. Ada. Saya belum bersihin muka. Baru bangun jubah bayang capek. Ada foto. Dia datang berdua. Ayo foto. Bentar. Yasin tolong fotoin. Habis di fotoin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Saya mau istirahat. Pak, tadi lagi kita masing-masing satu-satu. Yasin Aturi. Udah satu-satu. Habis udah selesai. Terima kasih. Saya mau naik lagi mau tidur. Tolong satu lagi foto pada utum sendiri. Silakan foto sendiri. Udah difotoin. Besok saya ada acara panitia di daerah mana mengundang ada acara tabligh akbar. Mereka minta foto saya. Saya tidak senang ada spanduk, saya tidak senang ada foto saya tidak suka. Oleh karena itu ada panitia minta foto, saya tidak pernah mau kirim foto. Saya tidak ada foto. Kata Yasin, coba cari di internet, harapannya tidak akan dapat. Tapi ternyata dapat apa? Ini. Orang kampung, tapi ternyata pandai internet. Pintar internet, berarti orang kampung bisa mengambil fotonya yang sudah malam, besoknya sudah masuk. Jadi di mana-mana sudah tersebar, orang cari foto saya, itu aja yang muncul. Setiap saya lihat sampai saya bicara sempat, ya Allah, foto ini layak. Saya ingat apakah itu bagi saya ujian supaya tetap bisa menghadapi bermacam-macam jamaah, atau bisa menjadi ingatan baru adik saya sendiri, adik kandung ini, Syekh Hussein. Di antara saudara saya nomor satu, dia nomor tujuh. Jangan berhubung. Kalau berhubung mati, Masya Allah, Subhanallah. Kalau orang mendengar berita bangun, jangan berhubung. Mati orang itu. Masya Allah, Subhanallah. Saya punya saudara semua 12. 9 laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah yang perempuan tiga ini waktu kita buat acara di Jakarta khusus seminar Al-Quran, cara mudah hafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan. Terus saya bawa adik-adik saya yang perempuan untuk memimpin kaum wanita, karena lebih kalau sama wanita kan lebih enak, kalau gurunya wanita jadi sama-sama biar lebih lancar bacaannya atau lancar pelajaran. Dan alhamdulillah Allah kasih kemuliaan keluarga saya yang 12-9 hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Dan diantaranya adik saya Syekh Hussein biasa suka tampil sama Ustaz Yusuf Mansur pas naji Quran. Karena ada orang naji Quran, ada sebenarnya dua, ada Syekh Muhammad, ada Syekh Hussein. Syekh Muhammad yang selalu tampil, ada beberapa juga rekaman yang sudah nonton apa yang biasa Ustaz Yusuf Mansur di MTV, ada muncul bacaan. Dan tadi beliau bising begitu melihat foto saya, dia masih ingat. Saya sudah ceritain cerita, tapi saya cerita bagi pasangan. Sekarang kan saya cerita sama itu bagi pasangan. Jadi saya ceritain, dia sampaikan ke saya, insya Allah foto ini karena antum selesaikan hajat orang yang datang dari jauh minta foto malam hari, antum layani baik sampai selesai, akan Allah lewat foto ini selesaikan hajat saya sendiri. Tapi ternyata subhanallah, setiap saya ada masalah pasti ada jalan keluarnya dalam waktu yang tidak pernah saya menghitungkan dan dalam cara yang tidak pernah saya niatkan. Umay yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, akan Allah menjalankan, memberikan sebuah aturan dan jalan keluar dari sesuatu dan rezeki yang tidak pernah kita niatkan atau tidak pernah kita hitungkan. Alhamdulillah wa syukrillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingatkan untuk anda sekalian, ada beberapa hal yang terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama-tama harus kita ingat, ada sebuah doa yang kita suka baca dan saya yakin anda semua sudah hafal pas bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur wa ilaihi. Artinya apa? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Karena kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, menghidupkan sesudah mati. Kita tidak membaca alhamdulillahilladzi bangun sesudah tidur, tidak, hidupkan sesudah mati. Berarti jamaah sekalian, kita saat tidur sebenarnya mati. Saat tidur kita termasuk mati, meninggal dunia. Tapi sebentar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pas Allah masih melihat ada sisa umur kita, Allah kembalikan. Kalau yang tidak punya sisa umur ditahan ruhnya sebagaimana malaikat mau turunkan.